dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku tidak ingin seperti Bibi merangkak, merintih tertatih-tatih karena cedera dalam perkelahian. Aku ingin jadi seorang laki-laki, seorang pendekar yang tanpa tanding. Dengan jerangkong hidup, kau mengharapkan semua itu? Iya, dengan jerangkong hidup, aku mengharapkan untuk menjadi seorang pendekar yang tanpa tanding. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Majulah, aku lebih baik mati daripada harus meminta maaf pada bocah sepertimu. Hei, mau apa Bibi? Bibi tidak akan mati. Bibi tidak akan melawan sampai mati. Bibi akan menyerah padaku. Jika kau berani menggangguku, kelak aku akan membalas perbuatanmu dan kau akan menyesal kelak. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-5 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Yanuar sebagai Raden Karmapala, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang tengah bersembunyi di sebuah gua di antara ratusan gua di Bukit Batu Larang dipermainkan oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Sampai akhirnya pintu gua di mana ia bersembunyi ditutup oleh sebuah batu besar. Celaka. Batu itu menutupi gua tempatku bersembunyi secara tak terduga-duga. Celah-celah antara batu dan mulut gua ini hampir tak ada lagi. Terlalu kecil untuk kupergunakan keluar dari sini. Hei, di sana! Siapakah kau ini? Mengapa kau mempermainkan aku seperti ini? Tak ada jawaban dari luar sana. Jika saja tenagaku sudah pulih, tidak akan ada artinya penutup gua seperti ini. Sebaiknya aku bersemedi saja. Aku harus cepat menyembuhkan tenagaku ini. Persetan dengan pegaku itu. Kelak, jika tenagaku sudah kembali, aku akan mematahkan batang lehernya. Sepertinya telah kukenal. Bukalah mata Bibi. Ini aku. Apakah Bibi sudah tidak mengenaliku lagi? Suara bocah nakal itu. Ya, Raden Karmapala. Ketika Wulan membuka kedua matanya, tampak di hadapannya seorang remaja bertubuh tinggi dan tampan, tersenyum-senyum nakal memandanginya. Apakah Bibi sudah melupakan aku, Karmapala? Tidak. Di manakah gurumu Jelangkong hidup? Apakah dia juga besertamu saat ini? Aku memang bersama-sama guru di sini. Tapi saat ini, guru tak ada bersamaku. Bibi Wulan terluka. Iya. Dan aku harus banyak beristirahat. Oh ya, apakah Raden sudah mendengar berita tentang Kerajaan Galuh? Tentang Ayahanda Raden? Tentang Galuh? Apakah yang telah terjadi dengan Galuh dan juga Ayahandaku? Sudah berapa lama Raden berdiam di tempat ini? Sejak menyelamatkan diriku dari Karang Sedana, dari tangan Resi Amista. Dan Raden tidak pernah pergi ke kota akhir-akhir ini? Jangankan ke kota, ke desa pun, ataupun ke padepokan Eyang Resi yang sangat dekat dari sini. Tidak diperbolehkan. Guruku Jelangkong hidup akan batal mengangkatku menjadi muridnya jika aku tak dapat mematuhi pesannya. Ada apakah Bibi? Ceritakanlah apa yang terjadi dengan Galuh dan Ayahandaku. Galuh kini berada di bawah kekuasaan Indraprasta. Jadi, di manakah Ayahandaku? Ayahandamu bersama dengan kakakmu Sanjaya kini terlunta-lunta entah kemana. Sang Prabu pergi bersama-sama dengan Sanjaya dan Dampu Awu. Lalu, di manakah kakak Nimas Kayuwangi? Dia bersama-sama dengan ayahandamu. Ibumu, ibumu meninggal dalam perjalanan. Sejenak, Raden Karmapala tercenung. Akan tetapi beberapa saat kemudian, wajahnya yang nakal tersenyum-senyum aneh. Dan kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Raden, ada apakah Raden? Aku sangat gembira sekali. Rasakanlah olehmu Sanjaya, rasakanlah kini semua impianmu. Semua bayang-bayang indah itu sudah lenyap. Tahta itu tak lagi dapat kau harapkan. Kau akan menjadi gelandangan bersama dengan ayahanda yang juga sangat tidak adil. Rasakanlah semua itu, Raden. Tapi aku sangat kasihan dengan kakak Kayuwangi. Dalam istana, dalam keluargaku, hanya dialah yang dapat kukatakan baik padaku, yang mempunyai perhatian padaku. Kasihan sekali. Raden, itu adalah sebuah musibah. Sebuah malapetaka yang teramat besar. Raden tidak boleh menerimanya dengan sikap seperti itu. Tidak, Bibi Wulan. Setiap orang yang telah menghina dan tidak memperhatikan diriku harus menerima balasannya. Ayahanda terlalu memperhatikan Sanjaya, terlalu memperhatikan anak emasnya, hingga melupakan diriku, membuang diriku dari istana. Aku dikatakan sebagai anak yang nakal, yang selalu menyusahkan orang. Sedangkan Sanjaya adalah segala-galanya bagi seluruh penghuni istana. Raden salah. Sikap ayahanda Raden tidak dapat dikatakan salah. Beliau mengirimkan Raden ke Gua Larang adalah semata-mata untuk kepentingan Raden. Akan Raden kelak dapat tumbuh menjadi seorang laki-laki, seorang pemimpin yang tangguh lahir dan batin. Dan memang di Gua Laranglah tempatnya. Kukira Bibi Wulan salah besar. Gua Larang memang sebuah perguruan yang ternama. Tapi kukira bukanlah di sana tempat yang kuidam-idamkan. Aku tidak ingin jadi seperti Bibi Wulan yang selalu menderita kekalahan dalam setiap perkelahian. Aku tidak ingin seperti Bibi merangkak, merintih tertatih-tatih karena cedera dalam perkelahian. Aku ingin jadi seorang laki-laki, seorang pendekar yang tanpa tanding. Dengan Jelangkong hidup, kau mengharapkan semua itu? Iya, dengan Jelangkong hidup, aku mengharapkan untuk menjadi seorang pendekar yang tanpa tanding. Dan kini, kukira Bibi Wulan tak ada artinya bagiku. Aku sanggup untuk menjadikan Bibi dengan kepandaian yang sekarang kumiliki. Raden, apakah hanya untuk itu Raden menuntut ilmu kepandaian? Hanya untuk menjadi seorang yang paling jago? Iya. Dan kelak akan kutantang semua orang yang memiliki kepandaian tinggi. akan kutundukkan mereka semua satu persatu. Dan pada saatnya, Galuh akan menjadi milikku. Menjadi milikku tanpa pemberian dari ayahandaku. Aku mendapatkan dan memiliki Galuh sebagaimana nenek moyangku membangun kebesarannya. Sadarlah, Raden. Tidak sedikit orang yang memiliki kepandaian tinggi. Raden akan menjadi kecewa kelak jika keinginan dan ambisi Raden menjadi kandas. Tidak. Jangan coba-coba untuk menghalang-halangi cita-citaku. Bibi tidak akan berhasil. Bibi tidak bisa membayangkan rencana besarku. Karena Bibi terlalu rendah untuk berpikir jauh ke sana. Dan Bibi tidak memiliki sarana untuk itu. Bibi tidak mempunyai kepandaian yang cukup. Tapi aku lebih tua darimu dan mempunyai lebih banyak pengalaman. Jadilah saja seorang wanita yang baik. Seorang istri yang patuh pada suami. Jangan berpikir macam-macam. Karena Bibi adalah seorang wanita. Pengalaman dan saran Bibi sebagai seorang wanita tidak ada artinya. Kau memang keterlaluan sekali, Raden. Mulutmu sangat jahat. Terlalu pedas kata-kata itu kau ucapkan padaku yang jauh lebih tua darimu. Satu hal yang harus Bibi ingat. Bibi tidak boleh menganggapku sebagai anak-anak lagi. Aku bukanlah seorang bocah yang lemah. Aku sudah besar. 15 tahun umurku. Aku sudah memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari Bibi. Karena itu, jangan bicara kasar padaku. Aku dapat berlaku sesuka hatiku terhadap Bibi saat ini juga. Kalau kau berani. Bibi menantangku. Bibi menantangku. Benarkah Bibi menantangku dalam keadaan seperti ini? Bibi menantangku untuk berbuat sesuka hatiku. Kenapa Bibi diam saja? Kau benar-benar keterlaluan, Raden. Luka Bibi kelihatannya cukup parah. Mari, aku akan mencoba mengobatinya. Di mana luka itu berada? Di bagian dada ataukah di bagian perut Bibi? Anak setan, pantaslah kau menjadi murid dari Trangkong Hidup. Sikapmu sangatlah menjijikkan. Pergi kau dari sini. Kekasaran sikapmu semakin mengundang aku untuk mengganggumu lebih jauh. Yang pertama aku lepaskan adalah ikat rambutmu ini. Jangan kau lakukan lagi, Raden. Pergilah. Atau aku akan mengadu nyawa denganmu. Mengadu nyawa? Kau yang berada dalam keadaan seperti ini akan mengadu nyawa? Kali ini Anting Wulan tidak akan berdiam diri. Melihat Raden Karmapala mendekatinya kembali, ia menyiapkan tenaga saktinya, mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Celaka, sebagian besar tenagaku belum pulih kembali. Aku tidak akan mungkin menghadapi anak setan ini dengan sedikit tenagaku. Kenapa wajahmu menjadi demikian cemasnya? Kau cemas? Takut? Mintalah maaf padaku, dan aku akan memaafkanmu, Bibi Wulan. Wajulah, aku lebih baik mati daripada harus meminta maaf pada bocah sepertimu. Mau apa, Bibi? Bibi tidak akan mati. Bibi tidak akan melawan sampai mati. Bibi akan menyerah padaku. Jika kau berani menggangguku, kelak aku akan membalas perbuatanmu, dan kau akan menyesal kelak. Apakah Bibi mampu untuk melakukannya? Apakah Bibi dapat mengalahkan aku, murid dari Jerangkong Hidup? Gurumu saja, Resi Wanayasa, tidak akan mampu mengalahkan aku jika kelak aku sudah dapat belajar dari Jerangkong Hidup. Perlahan-lahan Raden Karmapala mendekati Anting Wulan, dan kemudian bocah nakal yang kini telah tumbuh menjadi pemuda remaja duduk di samping tubuh Anting Wulan, dan kemudian tangannya mulai membelai wajah gadis yang tak berdaya di sampingnya. Tubuh Anting Wulan bergetar menahan amarahnya. Kau akan menyesal, Raden. Kau akan menyesal. Jangan ganggu aku. Kenapa, Bibi? Bukankah aku hanya sekedar membelaimu saja? Aku tidak menyakitimu. Mintalah maaf padaku, dan aku akan pergi meninggalkanmu. Kau benar-benar iblis kecil, Ragnat. Agaknya Durga telah menurunkan engkau ke dunia ini. Pergi kau. Kau bisa mengatakan apapun tentang diriku, tapi satu hal, jika kau tidak segera meminta maaf, aku akan melanjutkan dengan membuka pakaianmu ini, Bibi Ulan. Anting Wulan tak dapat lagi meneruskan kata-katanya. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Rasa amarah yang tidak tertahankan membuat pandangannya menjadi semakin mengabur. Dan pada saat yang kritis itu, terdengar bentakan hebat dari luar gua. Marah! Apa yang kau lakukan? Celaka! Celaka, guru! Bagaikan seorang yang kehausan mendapat seteguk air, Anting Wulan seketika itu juga terjaga kesadarannya yang hampir hilang. Perlahan-lahan, tubuhnya yang lemah dicoba untuk digerakkan, mencoba untuk melihat keluar, melihat seseorang yang datang menyelamatkannya. Akan tetapi, pengaruh dari totokan itu membuatnya tak mampu untuk melakukannya. Dan Anting Wulan tetap terbaring dengan wajah menghadap dinding, membelakangi mulut gua. Siapakah yang datang? Dewa Agung, tolonglah hambamu ini. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Dan siapa wanita itu? Celaka aku. Rupanya yang datang adalah Jerangkong hidup. Celaka. Pala, kenapa kau diam saja? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau sudah lupa persyaratan yang kuberikan kepadamu? Jangan berbuat macam-macam. Jangan bersikap liar sebagaimana dahulu. Jika kau masih ingin belajar denganku, jika kau masih mau menganggapku sebagai gurumu, bebaskan gadis itu dari totokanmu dan biarkan dia pergi dari sini. Kembalilah ke tempatmu. Kau beruntung, Bibi Ulan. Kau beruntung. Selamat tinggal. Benarkah apa yang kudengar tadi? Aneh. Jerangkong hidup bersikap seperti itu. Iblis Mahajat itu bersikap demikian. Oh, Dewata Agung. Terima kasih. Terima kasih atas semua pertolonganmu. Oh, aku akan melanjutkan kembali semediku. Oh, persetan dengan Raden Karmapala. Aku sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk meninggalkan tempat ini. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11, Ratu Segara Kidul, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Entrostop bersama dengan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda.